Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahmani 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Jangan sampai keluar dari sholat Jumat, ketaatan kita kepada Allah tidak bertambah. Sungguh merugilah orang yang sholat Jumat sesudahnya kemudian takwanya tidak meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ketakwaan kepada semua jamaah di Masjid Al Latif ini dan meningkat ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tema khutbah pada Jumat hari ini adalah berlaku adil walau pada diri sendiri. Berlaku adil walau pada diri sendiri. Ini sebuah tema yang khatib pilih terkait memang dengan persoalan-persoalan mendasar baik kita sebagai manusia Indonesia yang harusnya menjadi manusia di sila kedua kemanusiaan yang adil, dan keadilan itu juga harus berujung kepada yang beradab. Di tingkat individu ini juga jadi masalah. Yang kedua, alasannya juga masalah hukum di Indonesia. Hukum ada, tapi hukum untuk hukum itu sendiri, bukan al-hakamul adil, bukan hukum untuk sebuah keadilan. Nah yang kedua ini khatib sendiri sedang mengalaminya, dan saya kira publik banyak tahu soal ini. Karenanya untuk mengembalikan Indonesia menjadi bangsa yang besar, khatib menilai persoalan mendasar bagi manusia Indonesia saat ini adalah kehilangan sila kedua setelah goyang di sila pertamanya. Terutama mengamalkan sila pertama dan sila kedua dalam konteks politik atau sosial politik, dan khususnya adalah mengamalkan sila pertama dan kedua dalam konteks pilkada, khususnya ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk menuju persatuan Indonesia. Dan kerakyatan Indonesia harus dipimpin oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan baru sila kelima terjadi, keadilan sosial. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mulai bahasan dari surah An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, untuk diajak adil memang harus punya keimanan. Kalau yang bukan beriman susah untuk diajak berlaku adil. Yang tidak beriman ini bahkan pada matanya sendiri dia tidak bisa berlaku adil. Apa yang dilihatnya, dia tidak bisa berlaku adil. Bahwa misalnya langit tanpa tiang itu ciptaan Tuhan, dan Tuhan dibalik ini semua dengan penuh kasih sayang melindungi kita semua. Tetapi orang-orang yang tidak ada iman susah untuk berlaku seimbang, berlaku jujur, berlaku benar. Karenanya mulakan diri kita dengan keimanan untuk bisa menjadi orang yang berlaku adil. Ketuhanan yang Maha Esa dulu kita yakini, baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya kira pendiri bangsa ini ketika menyusun setiap sila, sila ini apa ya? Sila ke satu, sila kedua, aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Ini sila kesusilaan lah, kira-kira begitu bahasanya. Yang ini kemudian mulai hancur, di mana keimanan kita saat ini lebih mengikuti rasio-rasio kita. Contoh, seandainya kita hidup di zaman Fir'aun, kira-kira pilih ikut Musa atau ikut Fir'aun? Saya tidak yakin kita ikut Musa, karena yang membangun jalan di Mesir dulu itu adalah Fir'aun, bukan Musa. Yang membangun gedung-gedung dan kesejahteraan secara ekonomi saat itu siapa? Firaun, bukan Musa. Tapi perintah Allah, kalau kita berbicara keimanan, tidak mengikuti rasio kita atau hawa nafsu kita. Yang kita ikuti harus siapa? Musa alaihissalam. Apalagi parahnya lagi, justru Musa ngajaknya ke laut pula tanpa perahu. Manusia-manusia selevel Bani Israel yang sangat materialistik penilaiannya dan dipenuhi hawa nafsu, sulit untuk setia bersama Musa dalam keimanannya. Itu terbukti ketika sudah sampai pinggir laut tanpa perahu dan Firaun di belakang mengejar, mereka kemudian protes kepada Musa. Ini semua gara-gara Musa. Coba kemarin kita kuasa protes sama Firaun, kan kita masih bisa makan. Ini gara-gara Musa nih. Coba kemarin kita gak ikut Musa, kita masih tetap kerja nih hari ini, walaupun susah-susah begini. Walau ada ketidakadilan dari Firaun. Ini gara-gara Musa. Ngajak ke laut tanpa perahu misalnya. Sidang jumlah rahimahumullah. Yang bisa dicapai oleh akal kita, yang disebut benar oleh logika kita, sebetulnya karena dua hal. Ada sebab yang menyebabkan akibat. Logika kita susah menerima akibat tanpa sebab yang jelas. Sehingga muncul dalam benak kita istilah benar itu adalah kalau ini logik. Artinya benar. Oh, ini gak logik, berarti gak benar. Ini bahaya. Karena mengimani sesuatu di dalam agama seringkali unlogic. Bagaimana akal Anda bisa mengimani akhirat? Bagaimana akal Anda bisa mengimani surga dan neraka? Bagaimana Anda bisa mengimani hal-hal yang bersifat gaib, misalnya tentang jin dan malaikat? Dan banyak lagi. Mudah-mudahan ketuhanan yang Maha Esa kita meningkat setelah khutbah Jumat ini. Bagaimana caranya? Jangan terlalu mengandalkan logika, karena terlalu banyak yang tidak bisa kita capai. Dan beruntunglah menjadi orang Islam, punya Al-Quran. Quran itu untuk diimani sepenuhnya, jangan separuh-separuhnya. Sebab yang beriman separuh-separuh itu munafik. Orang munafik itu mengamalkan Quran kalau menguntungkan saja, dan meninggalkan Quran kalau sudah mulai merugikan, apalagi mengancam nyawanya. Orang beriman itu yakin betul bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun risikonya dia jalani, karena manfaat dan bahaya itu bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman yakin sekali bahwa peristiwa yang terjadi tidaklah seperti yang diberitakan. Orang beriman selalu baik-baik saja. Kenapa? Ma asaba min musibah fa bima kasabat aydikum. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa lallahi falyatawakkalil mu'minun. Dia enggak terlalu pusing dengan peristiwa yang bakal menimpa dia, karena apa yang bakal menimpa dia, musibah apapun yang menimpa dirinya, hanya jika dikehendaki oleh Allah, bukan yang direncanakan oleh lawan. Dia mantap di situ. Ini keimanan. Yang bakal bisa membunuhnya bukanlah peluru itu, bukan pedang itu, tetapi Allah yang mencabut nyawa kita itu dengan izinnya. Orang-orang beriman itu akan bersikap terkadang memang menembus batas-batas rasio. Kembali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bilqist, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Al-qist, di dalam Al-Quran ada dua kata, al-adl wal-qist. Kata adil di dalam Al-Quran, adil yang artinya dalam bahasa Indonesia, qistu juga adil dalam bahasa Indonesia, tapi punya dua perbedaan terminologis. Kata-kata adil di dalam Al-Quran itu biasanya terkait dengan sesuatu yang bersifat umum dan bersifat abstrak, keadilan di dalam rasa. Tetapi al-qistu biasanya terkait dengan hukum. Bil-qisti syuhada. Perintah di dalam Islam bukan cuma memiliki rasa adil, rasa berkeadilan, tetapi juga dalam praktek kita harus menjadi orang yang adil. Kepada siapa? Kepada musuh, kepada kawan. Ini menjadi lawyer susah adil kadang-kadang. Lawyer yang adil itu akan membantu kliennya yang salah masuk penjara. Lawyer yang adil itu akan membantu kliennya untuk masuk penjara secara adil. Bukan berjuang membebaskan kliennya yang sudah jelas-jelas bersalah. Tugas lawyer membela orang yang bersalah adalah kalau prinsip Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan tolong pula saudaramu yang dizalimi. Menolong saudara yang dizalimi jelas, tapi bagaimana menolong saudara yang zalim? Bantu dia berhenti berbuat zalim. Bagaimana memulai rasa adil di dalam hati, terutama terkait dengan hukum? Saya masuk ke dalam diri saya yang paling dalam, untuk jujur sepenuhnya, berlaku adil pada diri sendiri. Sebab cemas dan tidak cemas, rasa dan tidak rasa berkepanjangan dalam hidup ini tergantung diri kita, menyikapi diri kita sendiri. Jangan sampai kita salah tapi mengaku benar, atau sebaliknya, benar tapi mengaku salah. Itu tidak adil pada diri sendiri. Jadi yang pertama kali saya tanya pada diri saya adalah saya sendiri, betul gak saya sudah melakukan praktek yang dituduhkan itu semua? Ketika saya periksa di atas sajadah berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak ada di dalam diri saya, Allahu Akbar, selesai. Allah akan lindungi kita. Tapi berapapun uang yang kita keluarkan, berapapun kekuasaan yang kita gunakan, ketika kita sudah melawan keadilan Tuhan, tunggu saatnya kamu pasti akan dibalas akibat perbuatanmu. Sidang jemaah rahimakumullah. Itu ingin memulai menjadi orang yang adil. Ya, dalam kehidupan sehari-hari sadarlah. Makan ini paling maksimal itu 2-3 piring lah, itu pun udah terlalu serakah sebetulnya. Pakai baju juga cuma berapa helai. Berjuanglah untuk menjadi orang kaya raya, tapi jangan untuk diri sendiri. Distribusikan kekayaan itu seluas-luasnya. Sidang jemaah rahimakumullah. Kepada siapa kita bersaksi untuk menjadi orang adil? Syuhada alillah. Jadilah orang adil yang bersaksi dan kesaksianmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah yang menjadi saksi atas keadilan dirimu. Misalnya terhadap istri, seringkali suami-suami ini zalim. Dan kadang sudah jelas-jelas salah, malu atau sombong untuk meminta maaf sebelum Allah yang menyiksa kita, yang membalas kita. Terhadap orang yang sudah mencintai kita dan orang yang sudah setia pada kita dan orang yang telah merawat anak-anak kita, maka berlaku adillah. Tapi itu semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu. Walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Berlaku adillah karena Allah Subhanahu wa taala, walau atas dirimu sendiri atau atas ayahmu atau atas ibumu atau atas orang kaya atau atas orang miskin. Karena Allah kau melakukan itu semua. Sidang jemaah rahimakumullah. Biasanya kita ini bijak kalau ke sini. Kalau ke sana tidak bijak. Jadi ada istilah bijaksana dan bijak sini. Kita tuh berlaku adil kalau untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan ini memang prioritas penegakan keadilan pada diri sendiri. Kita. Yang kedua, berlaku adil kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Andai kita menjadi penegak hukum, sulit mengambil keputusan jika yang bersalah adalah bapak kita atau ibu kita. Atau sulit mengambil keputusan hukum secara adil jika yang kita hadapi ini karena kekayaannya atau karena kemiskinannya. Tidak boleh. Kalau memang si kaya yang benar, tetapkan dia sebagai orang yang benar dan si miskin sebagai yang salah. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai hawa nafsumu membuat kamu tidak bisa berlaku adil kepada si kaya dan kepada si miskin. Ini levelingnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Nisa 135, yang seringkali keadilan kita menjadi kacau. Apa yang menjadi barometer dalam mengambil keputusan dalam segala hal adalah fallahu aula bihima. Standar Allah, penilaian Allah lebih penting daripada penilaian dirimu, bapakmu, ibumu, si kaya atau si miskin. Standarnya adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada konteks kekinian dan kesaat inian kita di Indonesia, khususnya di Jakarta. Sidang jemaah rahimakumullah. 50% aset Indonesia dikuasai oleh 1% orang Indonesia. 70% aset Indonesia dikuasai oleh hanya 2% orang Indonesia. Bedanya dengan Thailand, memang ada juga ketimpangan. Tetapi 90% yang tidak menguasai ekonomi itu Buddha, dan 10% yang menguasai ekonominya juga adalah Buddha juga. Nah, di Indonesia timpang. Dari 1% yang menguasai ekonomi di Indonesia ini, ya mungkin dari 1% maksud saya, yang menguasai ekonomi 50% aset Indonesia ini, ya 90% adalah muslim, 10% adalah muslim. Kita harus berlaku adil dulu pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan ini semua? Adalah diri kita sendiri tentunya. Mentalitas wirausaha, mentalitas juang kita yang lemah, ditambah mungkin keberpihakan hukum di Indonesia, dan seterusnya. Namun, jika kita ingin memperbaiki situasi kita, Indonesia kita, Jakarta kita, maka berlaku adillah pada dirimu, dan berlaku adillah pada Indonesiamu, dan berlaku adillah pada Jakartamu. Lepaskan sekat-sekat yang membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Pertanyaannya adalah, standar siapa yang harus saya gunakan untuk berlaku adil? Kenapa umat Islam di Jakarta ini pecah? Sementara gereja kompak membiayai orang-orang yang diutusnya. Masjid pecah belah. Pemilih non-muslim kompak. Hampir 100% yang muslimnya pecah. Mungkin sebagian pengikut Musa atau pengikut Firaun juga barangkali dalam menilai sesuatu. Makanya saya suka bercanda sama anak muda. Kalau lu hidup di zaman Nabi Musa, kira-kira lu ikut siapa? Ikut Musa? Gak percaya gue. Ya karena udah dapat bocoran bahwa lautnya bisa dibelah. Tapi kalau gak dapat bocoran gimana? Gak mungkin ikut Musa. Sidang jemaah rahimakumullah. Apa yang menjadi standar kita? Tentu Allah. Bagaimana menilai keadilan Allah? Kembali ke Al-Quran. Bahkan kalau kita kembalikan kepada undang-undang dasar kita, juga sudah jelas sebetulnya. Walaupun sekarang sedang diporak-porandakan. Tegasnya saya ingin katakan, pilihlah pemimpin yang bisa berlaku adil. Adil tentu dalam standar Indonesia kita dulu. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya ingin tanya, agama mana yang bisa membuktikan bahwa ketuhanan dia yang Esa itu adalah agama dia selain Islam? Berapa Tuhan dia? Sidang jemaah rahimakumullah. Lebih dari itu, kalau kita bicara Jakarta saat ini sebagai poros Indonesia atau simbol Indonesia, kita butuh pemimpin yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berlaku adil. Tidak semata-mata dari sisi materi. Tidak. Berlaku adillah dalam menilai. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak sekali kriteria, dan saya kira ayat Al-Qur'an banyak sekali menjelaskan tentang itu. Ditambah puncaknya kemarin kasus Al-Maidah 51. sidang jemaah, berlaku adillah. Dan saya ingin tutup khutbah ini. Sesama muslim, saya ingin anjurkan jangan terpecah belah lagi. Karena Allah yang menjadi saksi atas dirimu, bersaksilah kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan kepentingan-kepentinganmu. Lepaskan ikatan-ikatan kamu yang membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Dan yang menjadi saksi atas keadilan dirimu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menilai keberpihakanmu. Allah akan menilai keberpihakan kepada siapa? Orang-orang yang berpihak kepada Allah, mereka lah yang bisa berpihak pada keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سيدنا جماعة رحمكم الله hanya orang-orang munafik yang memilih pemimpin-pemimpin yang kafir hanya orang-orang munafik dalam bahasa Al-Quran yang memilih pemimpin-pemimpin yang kafir. Sekali lagi saya ingin tegaskan, hanya orang-orang munafik yang memilih pemimpin-pemimpin yang kafir. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Wahai pengikut Muhammad, setialah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai pengikut Muhammad, setialah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi. Khatib sedang tidak berkampanye untuk kepentingan politik apapun, demi Allah, karena Islam. Karena Islam yang kita cintai, karena ingin setia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biarlah Allah yang Maha menilai rasa adil kita. Karena keadilan kita hanya ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Hargai perjuangan para pahlawan. Siapa yang membuat Jakarta yang sebetulnya menjadi Jakarta dan menjadi muslim saat ini. Pelajari sejarah Jakarta dengan baik. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'ala sahabati ajma'in wa 'ala tabi'in. وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون